spesial buat semuanya. Cepat nempeng gerembong, kalah cepat pisau tuong. Terlat ngomong tresno, cintamu di gondol wong liyo. Nelong sorasane, sing tak tresno, no sing duwe. Nyapo tresno tak pendem, yen wis ketun sampe.